tiada indahnya hari ini. Tiada pula kenikmatan dalam hidup ini. Seakan tak mungkin terjadi lagi segala yang ada di dalam hati. Walaupun mentari datang berseri, namun semua ini belum ku mengerti. Atau dia yang di hati, kembali datang dan nyatakan dengan pasti. Sampai kapan lagi harus berakhir segala cerita seperti ini. Memang ku sadari semua ini, kalau dirimu ada yang memiliki. Hari-hari ku berjalan menyusuri kehidupan ini, yang di hati, kembali datang dan nyatakan dengan pasti. Sampai kapan lagi harus berakhir segala cerita seperti ini.